بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد pembahasan kita memasuki bab Man haqqaqat tauhid dakhala al-jannah bighairi hisab. Barang siapa yang merealisasikan, mewujudkan tauhid, maka Allah Jalla wa'ala masukkan dia ke dalam jannah tanpa hisab. Dalil yang disebutkan oleh muallif penulis rahimahullahu taala yang terdapat dalam surat An-Nahl, tepatnya pada ayat yang ke-120, qaulullah taala, firman Allah jalla wa ala, inna ibrahima kana ummatan qanitan lillah hanifan wa lam yakun minal musyrikin. Sungguh Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam itu adalah ummah, teladan yang baik, qanitan lillah, yang tegak istiqamah di jalan Allah, hanifan, di mana beliau berpaling dari kesyirikan, walam yakum minal musyrikin, dan sama sekali beliau bukanlah tergolong dari orang-orang yang berbuat kesyirikan. Sebagaimana telah disebutkan pada kajian sebelumnya, bahwa kata ummah memiliki 4 arti. Kita dapati pendalilan pertama pada bab ini menyebutkan inna Ibrahima kana ummah, bahwasanya Ibrahim alaihi salam itu sebagai ummah. Maka jika kita telaah di dalam Al-Qur'an, sekian dari kata-kata ummah, maka maknanya adalah berbeda-beda. Bisa dikatakan memiliki 4 arti sesuai dengan konteks ayat. Adapun yang tersebut di dalam ayat ini, bahwa ummah tadi adalah sebagai imam, sebagai pemimpin, keteladanan yang baik. Itulah Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam yang dipilih oleh Allah jalla wa'ala. Maka makna ummah yang pertama adalah sebagai imam. Yang kedua, bahwa umat di dalam Al-Quran sebagaimana telah disebutkan sebagai ta'ifah. Nah, sekelompok atau generasi. Di mana disebutkan pendalilannya? Dalam surat An-Nahl juga, tepatnya ayat ke-36. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula. Sungguh kami telah utus pada setiap umat itu rasulnya. Rasul yang diutus oleh Allah pada setiap umat, maksudnya pada setiap generasi atau at-ta'ifah, kelompok masyarakat. 6. An'budullaha wajtanibut tagut. Yang memiliki misi untuk mengajak kepada ketauhidan, semata-mata peribadatan kepada Allah Jalla wa'ala, dan meninggalkan kepada at-taghut. Nah, yang ketiga, bahwa ummah berarti al-millah. Disebutkan pada surat Az-Zukhruf ayat ke-23 sebagai dalilnya. Inna wajadna aba'ana ala ummah. Sungguh kami telah dapati bapak-bapak kami, nenek-nenek moyang kami, pendahulu-pendahulu kami tadi di atas ummah, di atas suatu agama, di atas suatu millah, suatu ajaran. 6. Ini pernyataan mereka yang menolak al-haq. Ketika diajak kepada al-haq, maka alasan mereka dari dahulu sampai hari ini, kami cukup mengikuti pendahulu-pendahulu kami, nenek-nenek moyang kami, tradisi-tradisi kami terdahulu. 6. Walaupun tentunya hal itu bertentangan dengan kebenaran. 6. Maka mereka bersikukuh kepada pendiriannya yang batil. Yang keempat berarti az-zaman. Waktu. Peristiwa Nabi Allah Yusuf alaihi salam, nah, yang sebagaimana dikisahkan, yang tidak perlu diulang kembali pada kesempatan di kali ini, di mana pada kisahnya, tepatnya pada surat Yusuf itu juga, pada ayat ke-45, waddakara ba'da ummah, maka kemudian dia ingat, yang diutus oleh Nabiullah Yusuf alaihissalam untuk menyampaikan kepada raja, tadinya lupa pesan yang disampaikan oleh Nabi Yusuf alaihissalam, kemudian setelah beberapa waktu barulah teringat. Wadzakara ba'da ummah, maka kemudian dia ingat setelah az-zaman, setelah ummah, di situ maksudnya adalah waktu, setelah beberapa waktu. Demikian perlu diperhatikan kata ummah. Di dalam ayat Al-Quran ada 4 arti, maka ayat yang bersama kita, Inna Ibrahima kana ummah, ummah di situ berarti adalah imam, pimpinan teladan yang baik. 6. Maka kata Syekh Ibn Taimin rahimahullah, dengan pernyataan ini, maksudnya Inna Ibrahima kana ummah, adalah bentuk pujian dari Allah subhanahu wa ta'ala terhadap Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, yang mana beliau dijadikan panutan karena memang beliau adalah salah seorang dari Rasul yang mulia, bahkan bukan sekedar Rasul saja, tetapi beliau sebagai ulul azmi. Ada sekian dari para Rasulullah alaihi wassalatu wassalam. Dari itu padanya ada 5 yang diistilahkan dengan ulul azmi. Nah, maka Nabi Allah Ibrahim alaihi salam salah satu dari 5 sebagai ulul azmi. Maka beliau sebagai teladan yang dipilih oleh Allah Jalla wa'ala. Baik teladan dari sisi amalan maupun juga teladan dari sisi perbuatan beliau dan juga teladan dari sisi jihadnya beliau alaihi salatu wassalam. 6. Di mana tidak asing bagi kita sebagai kaum muslimin bahwa beliau berjihad menghadapi kaumnya dan kemudian beliau mengalami apa yang dialami sampai-sampai beliau dilemparkan di kobaran api dan beliau tetap dalam kesabarannya. 6. Maka ketika kita berbicara tentang Nabiullah Ibrahim alaihissalam, nampaknya perlu kita mengetahui lebih jauh tentang beliau. Kita nukilkan dari salah satu tulisan yang ditulis oleh Al-Ustaz Rafiq Hafizahullah Ta'ala di salah satu edisi majalah Asy-Syari'ah, yang alangkah baiknya kita perlu mencatatnya dan tentunya pula didampingi dengan mushaf untuk kita bisa mengetahui dalil-dalil yang disebutkan. 6. Perjalanan Nabiullah Ibrahim alaihissalam dengan segala keutamaan yang Allah Jalla wa'ala karuniakan kepada beliau, maka siapa yang mempelajari dengan seksama, siapa yang mentadaburinya dengan baik, niscaya dia akan mendulang mutiara hikmah dan pelajaran berharga dari beliau alaihi salatu wassalam. Kita bisa simpulkan beberapa kesimpulan. 6. Yang pertama, bahwa Ibrahim alaihissalam adalah seorang teladan yang baik. Sebagaimana ayat yang sudah disinggung, Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillah hanifan walam yaku minal musyrikin syakiran li an'umih. Sungguh Ibrahim alaihissalam adalah seorang imam yang dapat dijadikan teladan dan juga patuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan selalu berpegang kepada kebenaran. Dan tidak pernah meninggalkannya. Tidak pernah beliau meninggalkan al-haq. Beliau di atas agama yang hanif. Dan sekali-kali bukanlah beliau termasuk orang-orang yang menyekutukan Allah. Dan dia pun selalu mensyukuri terhadap nikmat-nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama. Beliau sebagai teladan yang baik, sebagai imam. Dalilnya surat An-Nahl tadi, ayat ke-120 sampai ke-121. Yang kedua, bahwa Ibrahim alaihissalam, sosok pembawa panji-panji tauhid. Ini sebagai poin yang kedua. Yang mana telah kita tahu perjalanan hidup beliau yang panjang, yang syarat dengan dakwah kepada tauhid dan segala lika-likunya yang beliau alami. 6. Bukti disebutkan di dalam ayat Al-Quran, surat Al-Mumtahanah. Poin kedua tadi, bisa dilihat dalam surat yang diisyaratkan Al-Mumtahanah, tepatnya pada ayat yang kelima, empat sampai yang kelima. Qad kanat lakum uswatun hasanah fi Ibrahim walladzina ma'ah. Sungguh telah ada suri tauladan yang baik bagi kalian pada diri Ibrahim dan orang-orang yang bersamanya. Apa teladan baik yang bisa kita ambil di sini? Idh qalu liqaumihim. Tatkala mereka menyatakan kepada kaumnya, Inna bura'u minkum. Sungguh kami telah berlepas diri dari kalian. Wa mimma ta'buduna min dunillah. Dan kami pun berlepas diri dari apa yang kalian sembah selain Allah. Berlepas diri dari pelakunya, berlepas diri dari perbuatannya, dari apa yang disembah selain Allah. Kafarna bikum, sungguh kami ingkari kekafiran kalian. Coba lihat bagaimana sosok beliau, ketauhidan beliau. Wabada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha'u abadan. Dan kata beliau, maka telah nyata antara kami dan kalian permusuhan dan kebencian abadan selama-lamanya. Hatta tu'minu billahi wahdah. Sampai kalian mau beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala saja. Nah, perhatikan ketegasan beliau sallallahu alaihi wasallam. Kafarna bikum wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha'u abadan hatta tu'minu billahi wahdah. Nah. Yang ketiga, bahwa beliau selalu mengajak umatnya kepada jalan Allah dan mencegah mereka dari sikap taklid buta terhadap ajaran sesat nenek moyang mereka. Beliau selalu mengajak umatnya kepada jalan Allah dan mencegah mereka dari apa? Dari sikap taklid. Dibuktikan pada surat Al-Anbiya. Tembubuhkan setiap poin tadi dengan dalilnya. Surat Al-Anbiya ayat ke-52 sampai 58. Idh qala li abihi wa qaumih. Tatkala beliau katakan kepada bapaknya sendiri, bukan orang lain, ayahnya sendiri, wa qaumih, dan beliau katakan kepada kaumnya, kepada masyarakatnya, ma hadhihi tamatsil alladhi antum laha akifun. Patung-patung apakah ini yang kalian tekuni beribadah kepadanya? Sekali lagi menunjukkan ketegasan beliau, mengajak untuk beribadah hanya kepada Allah dan meninggalkan sikap taklid. Qalu, jawaban mereka tidak ada lain, wajadna aba'ana laha abidin. Kami dapati bapak-bapak kami dulu seperti ini, sehingga kami pun berbuat apa yang mereka sudah contohkan. Maka kata Ibrahim alaihissalam, laqad kuntum antum wa aba'ukum fi dhalalin mubin. Sungguh, kalian dan bapak-bapak kalian berada dalam kesesatan yang nyata. Qalu, kemudian mereka jawab lagi, aji'tana bil haq am anta minal la'ibin. Apakah kamu datang kepada kami dengan sungguh-sungguh, ataukah kamu termasuk orang-orang yang bermain-main saja? Qala, maka Ibrahim menyatakan, bal rabbukum rabbus samawati wal ard alladhi fatarahunna wa ana ala dzalikum minasyahidin. Sungguh sebenarnya Allah sebagai Rabb kalian adalah Rabb yang memiliki langit dan bumi, yang telah menciptakannya, dan aku pun termasuk orang-orang yang bisa memberikan bukti atas yang demikian tadi. Nah, demikian sikap sekali lagi yang ditunjukkan oleh beliau alaihi salatu wassalam. Yang keempat, Allah Jalla wa'ala memilih beliau, menunjuki beliau kepada jalan yang lurus. Dan juga mengaruniakan kepada beliau segala kebaikan dunia dan akhirat. Allah pilih beliau, Allah tunjuki beliau kepada al-haq, dan Allah karuniakan kepada beliau kebaikan dunia dan akhirah. Firman Allah Jalla wa'ala dalam surat An-Nahl lagi, tepatnya ayat ke-121 sampai 122. ijtabahu, Allah telah memilih beliau. Wahadahu, Allah telah tunjuki beliau. Ila siratin mustaqim, kepada jalan yang lurus. Bukan siapa yang memilih, tetapi Allah Jalla wa'ala. Wa atainahu fid dunya hasanah, dan kami karuniakan kepadanya kebaikan di dunia. Wa inna fil akhirah, dan sesungguhnya dia Ibrahim alaihi salam di akhirat nanti laminas salihin, termasuk orang-orang yang saleh. Naam. Dengan itu, poin berikutnya yang kelima, Allah angkat beliau sebagai khalilnya. Khalil artinya kekasihnya Allah. Dari manusia yang dipilih oleh Allah sebagai khalilnya Allah ada dua, yakni Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Kalau ditanya mana keduanya yang lebih afdal, yakni Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang jelas bahwa beliau diangkat sebagai khalilnya di dalam dalil surat An-Nisa ayat ke-125. Wattakhadallahu Ibrahima khalila. Allah Jalla wa Ala telah mengangkat Ibrahim sebagai khalilnya, sebagai kekasihnya. Ini derajat tertinggi dari mahabbah, dari kecintaan Allah kepada hambanya, dipilihnya dia sebagai khalilnya. Maka beliau salah satunya. Poin yang berikutnya, Allah wahyukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengikuti agama beliau alaihi salatu wassalam. Dalilnya dalam surat An-Nahl lagi pada ayat 123. Thumma auhayna ilaika. Kemudian kami, kata Allah, wahyukan kepadamu hai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang Allah wahyukan? Anittabi' millata Ibrahim. Untuk mengikuti agama Ibrahim. Bagaimana sifatnya agama Ibrahim? Hanifan. Agama yang hanif. Wa ma kana minal musyrikin, dan bukanlah beliau termasuk orang-orang yang mempersekutukan Allah. Hampir sama dengan ayat tadi, An-Nahl ke-120. Inna Ibrahima kana ummatan qanitan lillahi hanifan walam yaku minal musyrikin. Sementara pada ayat ini, anittabi' millata Ibrahima hanifa wa ma kana minal musyrikin. Maka berbicara tentang Nabi Allah Ibrahim alaihissalam tidak bisa dilepaskan dengan suatu amalan yang namanya haji ke Baitillahil Haram. 6. Tatkala berbicara tentang rukun Islam yang kelima, tidak lepas dari sosok beliau sallallahu alaihi wasallam, Ibrahim. 6. Dan juga tidak bisa lepas dengan suatu amalan yang namanya berkurban. 6. Tatkala berbicara tentang dua masalah itu, maka tidak lepas dari sosok beliau. Tentang amalan berkurban, 6, maka dirunut sejarahnya tidak lepas dari Nabi Ibrahim alaihissalam dan putra beliau Ismail alaihissalam yang Allah abadikan dalam surat As-Saffat. Berkaitan dengan masalah kurban, maka tidak lepas dengan keduanya. Maka Disebutkan dalil dalam surat As-Saffat ayat ke-102 sampai 109. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya. Maka tatkala anak itu, yakni Ismail alaihi salam, telah sampai pada umur yang sanggup. 6. Untuk bersamanya, untuk bersama Nabi Ibrahim, ayahnya. Dikatakan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, Allah Jalla wa'ala menguji Nabi Ibrahim berupa perintah untuk menyembelih sang putra satu-satunya. Yang mana putranya tadi sudah mencapai usia yang remaja. Sengaja Allah uji dengan usia tersebut. Bukan orang tua yang sudah matang jiwanya. Bukan pula anak kecil yang tidak peduli terhadap dirinya sendiri. Maka usia remaja dia bisa mempertimbangkan. Beda kalau usia sebelumnya, usia masih kecil, dia tidak peduli terhadap dirinya sendiri. Sementara kalau sudah lewat dari itu adalah usia masa senja, orang tua yang sudah matang jiwanya. Sehingga ketika mungkin diperintah dengan suatu perintah tadi, maka mungkin menjadi enggan untuk melakukannya. Maka pada usia remaja tadi, sengaja Allah uji sebagai buah hati Ibrahim alaihissalam. Maka kisah itu diabadikan dalam surat ini As-Saffat. Ketika Ismail sudah pada usia tersebut, maka Ibrahim menyatakan, Ya bunayya, wahai anakku, inni ara fil manam, sungguh aku telah melihat dalam mimpi, anni azbahuk, bahwa aku akan menyembelihmu. Fanzur madza tara, bagaimana pendapatmu? Qala, maka jawaban Ismail, ya abati, demikian panggilan sang anak kepada ayahnya, ya abati if'al, lakukan, ma tu'mar, apa yang diperintah, satajiduni insya'allahu minas sabirin, niscaya engkau akan dapati aku insya'allah tergolong orang-orang yang sabar. Perhatikan kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah terhadap kata satajiduni. Niscaya engkau akan mendapati aku disandarkan dengan insyaallah. Nah, menunjukkan tidak mengandalkan kepada dirinya sendiri. Tapi yang ada apa? Memohon pertolongan kepada Allah tercermin pada pernyataannya insyaallah. Tidak dikatakan satajiduni minas sabirin. Niscaya engkau pasti akan dapati aku termasuk orang-orang yang sabar. Tidak. Tetapi satajiduni insya'allahu minasabirin. Menggantungkan. Menyandarkan dirinya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Menunjukkan demikian didikan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam kepada sang putra yang dicintai. Yakni Ismail alaihissalam. Maka keduanya sang ayah dan sang anak tunduk menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga Ibrahim membaringkan putranya siap untuk menyembelihnya tanpa berani melihat wajahnya. Maka datanglah jalan keluar dari Allah subhanahu wa ta'ala pada ayat tadi, pada ayat selanjutnya. Falamma aslama watallahu liljabin, ketika sudah dibaringkan, wanadainahu ayya Ibrahim, kemudian kami panggil dia, kata Allah. Wahai Ibrahim, qad saddaqta ru'yah, sungguh engkau telah benarkan mimpimu. Inna kadzalika najzil muhsinin, sungguh kami akan balasi terhadap orang-orang yang berbuat ihsan, berbuat kebaikan. 6. Maka perjalanan Nabi Ibrahim alaihissalam banyak mengandung pelajaran berharga bagi para da'i. Alangkah baiknya untuk dicatat. Yang pertama, para da'i hendaknya membangun dakwah di atas ilmu syar'i. Pelajaran dari perjalanan beliau alaihi salatu wassalam, bahwa para da'i hendaknya membangun dakwah yang diemban di atas ilmu syar'i. Dicontohkan Nabi Ibrahim alaihissalam ketika mendakwahi ayahnya dan juga kaumnya. Bukti bisa dilihat dalam surat Maryam. Poin yang pertama ini terkait pelajaran yang bisa kita ambil, yakni lihat dalam surat Maryam ayat ke-43. Ya abati, wahai ayahku. Ada dari antum yang manggil ayahnya ya abati? Nah, tidak masalah kalau mau dipraktekkan. Nah, ya abati, inni qad ja'ani, sungguh telah datang kepadaku minal ilm, sebagian dari ilmu. Ma lam ya'tika, yang tidak datang kepadamu. Sungguh telah datang kepadaku sebagian dari ilmu yang tidak datang kepadamu, wahai sang ayah. Fattabi'ni, maka dengan itu ikuti aku. Ahdika siratan sawiyya, niscaya aku akan tunjuki kamu kepada jalan yang lurus. Berarti beliau sebelum mendakwahi ayahnya, beliau telah memiliki ilmu. 6. Qad ja'ani minal ilm ma lam ya'tika fattabi'ni. 6. Yang kedua, bahwa para da'i hendaklah berupaya menyampaikan al-haq yang diketahuinya secara utuh kepada umat. Hendaknya para da'i menyampaikan al-haq yang telah dia ketahui tadi secara utuh kepada umat. Sebagai tanggung jawab amanah dari Allah Jalla wa'ala, sampaikan kepada mereka. Peringatkan mereka dari segala bentuk kebatilan dan orang-orang yang menyeru kepadanya. Buktinya dalam surat Al-Ankabut ayat 16-18. Wa Ibrahim idh qala liqaumih, Allah mengajak lagi untuk mengingat terhadap Nabiullah Ibrahim alaihissalam ketika menyatakan kepada kaumnya. Apa yang dikatakan, diserukan, didakwahkan kepada mereka? U'budullah wattaquh, beribadalah kalian kepada Allah saja dan bertakwalah kalian kepada Allah saja. Dzalikum khairul lakum, yang demikian tadi adalah lebih baik bagi kalian. In kuntum ta'lamun, jika kalian mengetahuinya. Mengetahui apa yang terkandung di dalam seruan yang mulia tadi, seruan tauhid, memurnikan semata hanya kepada Allah Jalla wa'ala. Innama ta'buduna min dunillahi awthanan, sungguh atau hanyalah apa yang kalian sembah selain Allah berupa berhala-berhala itu. Wa takhluquna ifka, dan kalian telah melakukan dusta. Innal ladzina ta'buduna min dunillah la yamlikuna lakum rizqa, sungguh yang kalian seru selain Allah itu tidak bisa menciptakan, tidak bisa membuat, memberikan kepada kalian rizki. Fabtaghu indallahi rizqa, maka kalau kalian meminta rizki, mintalah rizki hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa'budu washkurulah ilaihi turja'un, tauhidkanlah dia Allah, bersyukurlah hanya kepadanya, dan kepadanya kalian akan dikembalikan. Dari ayat ini menunjukkan, menyampaikan al-haq seutuhnya kepada mereka, sehingga tidak tertinggal sesuatu, apa yang harus mereka pahami, melainkan mereka telah menerimanya secara keseluruhan. Demikian juga mendapatkan pelajaran bahwa beliau alaihi salatu wassalam tetap sabar dan istiqamah di atas jalan dakwah. Manakala umatnya melancarkan segala bentuk penentangan dan permusuhan, beliau tetap sabar. Dibuktikan pada surat Al-Ankabut ayat 24. Fama kana jawaba qaumih. Maka tidak ada jawaban kaumnya Ibrahim illa an qalu, kecuali mereka bisa menyuarakan uqtulu, bunuhlah dia, au harriqu, bakarlah dia. Nah, beliau siap menerima segala risiko yang ada. Dengan ketauhidan yang tegar tadi, yang tulus tadi, fa anjahullahu minan nar, maka Allah selamatkan beliau dari api yang membakarnya. Naam, kunu bardan wa salama. Naam, jadilah engkau wahai api bardan wa salama, menjadi dingin yang menyelamatkan kepada dia yang ada di dalamnya, yakni Ibrahim alaihissalam. Nah, maka Allah Jalla wa'ala selamatkan beliau dari bakaran api tadi. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yu'minun. Yang demikian tadi tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang beriman. Berikutnya, adanya kepedulian beliau terhadap kondisi umat dan negeri. Ini terkandung di dalam doa beliau alaihi salatu wassalam, yang diabadikan oleh Allah dalam surat Al-Baqarah ayat ke-126. Kepedulian beliau terhadap kondisi umat dan negeri. Tidak acuh tak acuh, cuek. Tetapi karena menginginkan kebaikan, keselamatan, keamanan dan sebagainya, maka diperhatikan oleh beliau diantaranya melalui doa. Sebagaimana kita juga menjadikan beliau sebagai panutan untuk kita mendoakan negeri ini. Nah, mendoakan pemimpin-pemimpin negeri ini agar diberikan selalu hidayah oleh Allah Jalla wa'ala untuk berada di atas Al-Quran wa Sunnah. Doa Nabi Ibrahim tadi diabadikan oleh Allah. Rabbi ja'al hadha baladan amina. Ya Allah, ya Rabb kami, ij'al hadha baladan, jadikan negeri ini negeri yang amina, negeri yang aman sentosa. Terkabul apa tidak? Terkabul dari mulai sekian abad yang lalu sampai hari ini. Mana negeri yang dimaksud? Makkah. Naam. Doanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Rabbi ja'al hadha baladan amina. Warzuq ahlahu minat tamarat. Dan berikanlah rizki berupa buah-buahan. Naam. Kepada penduduknya. Man amana billahi wal yaumil akhir. Yang beriman di antara mereka kepada Allah dan hari akhir. Terkabul apa tidak? Sampai hari ini makmur. Alhamdulillah. Negeri kerajaan Saudi Arabia. Yang tadinya tanah yang tandus. Nam, padang belantara. Nam, sampai hari ini Allah Jalla wa'ala masih menjaganya dan melindunginya. Dan semoga seterusnya. Nam. Di bawah kepemimpinan Raja Salman bin Abdul Aziz. Naam. Hafizahullah Ta'ala. Yang terus menyuarakan tauhid. Membela tauhid. Dan beliau katakan bahwa negeri ini, Saudi, adalah negeri dakwah. Negeri yang menyongsong ketauhidan kepada seluruh negeri-negeri yang lainnya. Naam. Demikian yang semakna dengan apa yang beliau katakan. Alhamdulillah, negeri yang tandus, antum kalau ke sana jumpai segala bentuk buah yang tidak pernah ada di negeri lain, antum dapati. Diimpor dari mana? Bisa. negeri yang makmur, alhamdulillah. Yang tampak tentunya adalah juga yang tidak bisa dilupakan adalah dua tanah haram, Masjidil Haram dan Masjidil Nabawi. Berapa ribu atau jutaan triliun untuk mengurusi kedua masjid tadi tanpa meminta dana dari muslimin. Nah, ini salah satu tanda, alhamdulillah, dan juga membantu muslimin di negeri-negeri yang mereka dalam kondisi yang sengsara. Demikian pula bantuan yang sedemikian banyak yang tidak terhitung. Semua juga ini imbas dari doa beliau Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Warzuq ahlahu minat tamarat man amana billahi wal yaumil akhir. Kepada siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Alhamdulillah negeri itu berlandaskan Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman Salafus Salih. Maka hendaklah kita membantu, menyuarakan, menyampaikan perkara-perkara yang positif terhadap negeri tadi. Dan menepis segala penilaian-penilaian negatif terhadap negeri tadi. Sebagai bentuk kita membantu saudara kita yang seiman, seakidah, tauhid, yang mana musuh-musuh agama Allah Subhanahu wa taala berusaha untuk mencari celah bagaimana menjatuhkan kredibilitas negeri tersebut. 6. Masih ada lagi perlu kita tambahkan sedikit lagi bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam tidak segan-segan berdoa dan memohon kepada Allah untuk kesalihan anak cucunya. Sudah negeri, umatnya, beliau tidak lupa juga untuk berdoa kepada Allah untuk keturunannya. Terdapat dalam surat Ibrahim ayat yang ke-35. Rabbi ja'al hadal balada amina. Wajanubani wabaniya an na'budal asnam. Wahai Rabbku, jadikanlah negeri ini, Makkah, sebagai negeri yang aman. Dan jauhkanlah aku dan juga anak cucuku dari perbuatan menyembah berhala. Terkabul apa tidak? Terkabul. Anak cucu Nabi Ibrahim, para Nabi dan Rasul sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah. Kemudian beliau katakan pula doa dalam surat yang sama, surat Ibrahim ayat yang ke-40. Yang juga bisa kita tiru, kita bisa lakukan dalam doa kita. Rabbi ja'alni muqimas salat. Wahai Rabbku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang-orang yang selalu mendirikan salat. Rabbana taqabbal doa. Ya Allah, kabulkanlah doaku. Masih ada sekian dari pelajaran yang bisa kita ambil dari beliau alaihi salatu wassalam, dari apa yang disebutkan nampaknya untuk menyegarkan kembali kecintaan kita kepada Nabi Ibrahim alaihi salam dan seluruh tentunya para nabi dan rasul alaihi salatu wassalam, dan tidak terkecuali pula Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga dengan itu akan semakin menguatkan ketauhidan kita, menuntun kita dalam kehidupan untuk kita berpijak dengan manusia-manusia termulia yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam. Sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.